Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali rasanya bisa bersua dengan para pendengar sekalian melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita sayangi ini. Mari sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan, pengkajian kita, ilmu yang kita dapatkan mampu memberikan pencerahan yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita berharap bahwa apa yang kita lakukan dihargai dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Hari ini kita akan membahas ayat ke-53 dari surah An-Nur yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun qul la tuqsimu ta'atum ma'rufah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-53 ini kita diinformasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang gairah yang begitu besar, semangat yang begitu membara dari orang-orang yang beriman bersama dengan rasulnya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, sehingga akhirnya gairah mereka yang besar, semangat mereka yang membara, antusiasme mereka ketika mereka benar-benar beriman kepada Allah akhirnya membuahkan satu sikap lain, yaitu mereka kemudian mau dan rela bersumpah untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu hal yang menarik, bahwa keimanan yang benar, keyakinan yang kokoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan satu dorongan yang begitu sangat dahsyat bagi orang yang benar-benar yakin dan beriman itu untuk melakukan banyak tindakan kebaikan di dalam kehidupan. Tetapi jangan sampai lepas kontrol. Ya, di sini dikatakan la tuqsimu, jangan semangat yang begitu menggebu-gebu itu, ya, gairah yang begitu sangat besar itu membuat kamu akhirnya mudah untuk berjanji, mudah untuk bersumpah atau melakukan tindakan-tindakan yang nanti akhirnya hanya memberatkan diri kamu sendiri. Ta'atum ma'rufah, yang diinginkan adalah kebaikan yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ya, yang diinginkan itu sudah jelas bahwa kalau orang-orang itu beriman, maka mereka tidak usah pun bersumpah, mereka pasti akan melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Jadi ini adalah salah satu gambaran kehidupan kita, ya. Ketika kita bersemangat, ya, kita mau saja nyeruduk, itu bahasa agak kasarnya, mau saja nyeruduk kesana kemari, apa yang diminta pasti akan kita lakukan, ya. Tetapi pada saat level semangat kita itu semakin menurun, maka yang terjadi selanjutnya adalah begitu jauh perbedaan drastis antara ketika semangat itu sedang naik dan ketika semangat itu sedang menurun. Di dalam ajaran agama, kita tidak diminta satu saat bersemangat begitu sangat tinggi dan sekali yang lain semangat kita begitu sangat down, sehingga akhirnya begitu sangat jauh gambaran aplikasi kehidupan ajaran agama di dalam kehidupan kita. Jangan sampai hari ini salatnya semua salat sunat, salat wajib, tetapi pada besok harinya tinggal salat wajib saja, salat sunatnya bertinggalan semua, besoknya salat wajibnya malah ketinggalan. Tetap stabil di dalam menjalani kehidupan ini, semangat keimanan itu tetap harus dijaga, ya. Jangan sampai terjadi fluktuatif yang begitu sangat mempengaruhi, karena memang biasa terjadi fluktuatif keimanan. Akan tetapi yang harus dijaga adalah pelaksanaan ajaran agama itu tetap dilaksanakan, walaupun terkadang kita, keimanan kita mengalami sedikit tergerus oleh berbagai tantangan, cobaan di dalam kehidupan kita. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz kita, ada Ustaz Fadli dan ada Ustaz Zainal. Kami persilakan. Terima kasih. Ayat 53 masih di surat An-Nur. Kita beberapa hari ini mengkaji tentang iman dan kemunafikan, tentang taat dan pengkhianatan. Di surat An-Nur ini kita dapat pesan bahwa iman itu cahaya, munafik itu kegelapan, taat itu nur, khianat itu kezaliman. Maka sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz Perdana, nikmati cahaya iman itu dengan ketaatan ma'rufah, ketaatan yang baik, yang digambarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, dawamuha wa inqalla. Ada ketaatan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Contohnya satu hari 10 ayat, satu hari kita membaca dan memahami 5 ayat, tetapi itu konsisten dilakukan di subuh hari, itu lebih baik daripada hari ini kita baca 3 juz, satu bulan kemudian kita tidak membaca Al-Quran sama sekali. Inilah semangat yang ditumbuh kembangkan. Boleh semangat, tetapi yakinlah dan barengilah semangat itu dengan perbuatan yang baik, yang dikenal dengan ta'atul ma'rufah. Teruskan. Sahabat inspiratif rahimakumullah, kita dihantarkan di surah An-Nur ayat ke-53 ini oleh narasumber sebelumnya, bahwa ternyata fenomena tentang konsep sumpah ini saat ini pun masih kita katakan ya banyak di masyarakat, baik dalam keorganisasian masyarakat, baik bahkan ketika seseorang ingin menikah ya, bersumpah terhadap apa yang akan dilakukan dengan baik sebagai seorang suami, kemudian sampai kepada kenegaraan sekalipun ya, kadang kalau kita lihat itu ucapan selamat menggunakan papan selamat itu luar biasa, sekian kilometer gitu, ketika acara berkaitan dengan di atas sumpah. Cuman fenomena yang menarik adalah yang dikatakan Al-Quran di sini disentuh bahwa kehebatan sumpahmu itu menjadi palsu ketika ta'atul ma'rufahmu tidak berjalan, ketaatan terhadap apa yang kamu katakan itu. Hati-hati nih orang-orang yang bersumpah ya, kalau acara, sebuah acara organisasi atau kenegaraan, untuk sampai pada acara seperti ini luar biasa bagaimana disumpah seorang gubernur, wali kota, bahkan seorang presiden. Itu adalah sebuah acara yang paling sakral di sebuah bangsa dan negara. Tapi faktanya ketika ini menjadi palsu, maka akhirnya Allah mengatakan tidak ada akal gunanya, tidak akan ada manfaatnya. Jadi kalau yang sering kita kenal ya, dalam pergaulan kita itu adalah talk less, do more. Ngomongnya dikit dah, cuman lebih banyak bagaimana secara aktif melakukan tindakan-tindakan yang positif. NATO, no action talk only. Lihat bagaimana kemudian para politikus yang menjual diri, ya kita katakan menjual diri, karena secara faktanya hadir empati, ya tindakan sosial itu tiba-tiba dan ujuk-ujuk kemudian dipublikasikan sedemikian rupa, kemudian banyak artis Pepsodent di mana-mana ya, ketika mendekati pemilih itu, ini kan jadi masalah. Ketika dia hanya berjanji saja, ya kan akan memperbaiki perekonomian masyarakat, sosial dan bla bla bla. Ketika jadi, mohon izin, mohon maaf, insyaallah ke tempat yang kemarin didatanginya takut dituntut masalahnya apa yang dijanjikannya. Jadi Allah mengingatkan di sini, insyaallah ini masih mempunyai korelatif yang baik lah dalam kehidupan kita saat ini. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah menutup dengan kalimat cukup Allah sebagai pengawas. Cukup Allah yang maha teliti untuk melihat apa yang kamu katakan, apa yang kamu janjikan, dan apa yang kamu lakukan. Semangat tinggi, kemudian aplikasi rendah, ini yang terjadi di umat kita. Ya. Pengurus masjid ketika baru dijadikan, luar biasa, semua pengurus datang ke masjid, begitu kurang lebih begitu. Lanjut berjalan, sepi masjidnya. Ya kan? Aplikasinya rendah, cuman pas lagi acara kepanitiannya, insya Allah banyak yang datang itu. Nah, hal ini yang mungkin secara prinsip insya Allah dalam kehidupan kita tarik ini, jangan jauh-jauh di sana. Kita apa yang kita sumpahkan buat anak dan istri kita, apakah kita sudah sampai pada final sumpah kita untuk memberikan kesejahteraan yang baik buat mereka, dunia dan akhirat, lahir dan batin, dan kita sudah mampu menjadi teladan buat istri dan anak kita atau tidak. Ini sumpah yang kemudian kita lihat dalam diri kita sendiri, insyaallah. Ya, terima kasih Ustaz Fadli, dan sebelumnya juga Ustaz Jenal, para pendengar rahimakumullah. Di ayat 53 ini, dari kesimpulan yang bisa kita tarik dari keterangan dari para narasumber kita, bahwa Allah mempesankan kepada kita dengan satu pesan yang sangat penting, bahwa Allah tidak butuh formalitas di dalam kehidupan kita. Ya, Allah hanya butuh action, Allah hanya butuh kita untuk melaksanakan apa yang Ia titahkan, apa yang Ia inginkan dalam kehidupan ini, bukan hanya menampakkan gambaran atau tampilan luarnya saja. Karena innallaha khabirum bima ta'malun, Allah sangat tahu terhadap dan sangat teliti terhadap apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita jaga kestabilitasan keimanan kita dan juga amal baik kita di dalam kehidupan ini. Jadilah orang-orang yang tetap ahsanul amal aqalluha adwamuha wa inqalla, ya, yang paling penting itu adalah kontinuitas di dalam melakukan kebaikan walaupun sangat sederhana sekali, tapi tetap kita lakukan itu. Senyumlah walaupun mungkin hanya dalam waktu 5 detik, tetapi tetap kita lakukan di dalam keseharian kita, daripada kita sekali senyum lebar selama 5 menit tapi setelah itu mengkerut muka kita selama berjam-jam. Ini adalah merupakan satu tindakan yang tidak baik. Mari sama-sama kita tetap menjaga stabilitas keimanan kita, meningkatkan amal saleh kita, karena insya Allah kalau itu kita lakukan, pasti kehidupan yang baik di dunia pun di akhirat akan kita dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.